orang yang bertakwa sering melaksanakan perbuatan yang baik. Nah ini, inilah satu dari ciri yang dapat membedakan antara fi'il madi dan fi'il mudore, yaitu huruf qot. Qot kalau masuk fi'il madi bermakna untuk tahkik dan takrib, takrib perwujudan, takrib menunjukkan dekatnya waktu. Jika qot masuk pada fi'il mudore, maka dia menunjukkan untuk taklil sedikit, jarang, dan taksir banyak, sering, sebagaimana contoh yang telah kami sebutkan terdahulu. Adapun huruf sin dan saufa, misalkan kala saya lamun, saufa tak lamun, ini khusus pada fi'il mudore. Apa perincian, bagaimana makna-makna sin dan saufa, bagaimana perincian dan contoh sin dan saufa ketika masuk fi'il mudore, bisa diikuti pada kaset selanjutnya, bisa sekarang silahkan diputar kasetnya.